Mitra Bisnis, Kompas menulis, ada perbedaan antara laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK tahap 2 kasus Hambalang yang diberikan ke KPK dengan yang diberikan ke DPR. KPK mengatakan ada 18 nama anggota DPR yang disebut dalam laporan itu, namun menurut DPR tidak ada sama sekali nama anggotanya yang disebut. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun. Mas Tama, apa komentar Anda soal ini? Yang pertama, itu harus dilihat lagi ya, dicek lagi pernyataan dari KPK. Mungkin yang saya tahu, 18 itu bukan anggota DPR, tapi 18 nama yang dianggap bertanggung jawab dalam sejumlah temuan-temuan BPK. Itu mungkin yang dimaksud dengan 18 nama. Justru yang berbeda itu, yang kita lihat adalah informasi yang beredar di masyarakat, yang beredar lewat teman-teman dan pemberitaan media dengan audit yang disampaikan ke DPR dan ke KPK. Nah, di situ yang kemudian kita lihat ada perbedaan. Audit yang diterima oleh masyarakat bahkan sudah dimuat dalam sejumlah pemberitaan, ada peran anggota DPR yang diindikasikan menyimpang dalam proses persetujuan anggaran, RKKL, Rencana Kerja Anggaran Kementerian atau Lembaga. Itu yang kemudian jadi pertanyaan, karena ketika BPK selesai menyampaikan temuannya ke DPR dan KPK, BPK justru menegasikan hal tersebut, bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh DPR, bahwa beberapa nama yang kemudian sudah beredar itu dianggap tidak ada dalam audit. Nah, ini yang kemudian menimbulkan sejumlah pertanyaan. Ditambah lagi, BPK seolah-olah sangat tertutup dengan informasi yang sudah disampaikan. Dia bertindung di belakang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Peran DPR yang kemudian tidak dikupas dalam audit itu menunjukkan ada satu lingkup pemeriksaan yang belum disampaikan oleh BPK. Ini yang kita pertanyakan. Harusnya dia juga melakukan atau menyampaikan semua tahapan-tahapan yang terjadi di DPR. Jadi nggak cuma hanya misalnya tahapan tahun 2011, ya, mekanisme pertemuan, rapat, dan lain sebagainya, tetapi juga dimulai dari tahun 2010, di mana anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Lembaga lewat nota keuangan Kementerian Keuangan itu sudah mulai disampaikan kepada DPR. Itu juga menjadi salah satu variabel yang ada dalam audit. Ada dua lembaga yang paling berkepentingan dalam audit ini. Pertama KPK, yang kedua DPR. KPK tentu harus segera mendesak perhitungan kerugian negaranya dituntaskan. Kenapa? Karena informasi perhitungan kerugian negara yang diminta oleh KPK itu belum diberikan oleh BPK. Jadi BPK hanya memberikan semua temuan-temuan hasil audit yang diminta oleh DPR. Ini berbeda. Kenapa? Kayak yang diminta oleh DPR itu dia sangat menyeluruh dan dimulai dari proses lahan, penganggaran, proses perencanaan proyek, kemudian pelaksanaan proyek. Itu kan secara general. Tapi yang diminta KPK adalah perhitungan kerugian negara terhadap 3 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, ini diberikan atau belum? Kalau ini belum diberikan, maka sudah bisa dipastikan perkara Hambalang di KPK tidak akan masuk ke tahap selanjutnya. Karena kerugian negara menjadi syarat mutlak terhadap unsur-unsur yang ditersangkakan kepada para pihak. Ya. Karena kan kena pasal 2 dan pasal 3, itu pasal-pasal yang berhubungan dengan kerugian negara. Yang kedua, kita juga harus lihat DPR punya kepentingan. DPR adalah salah satu pihak yang meminta audit kepada BPK. Kalaulah DPR sudah membaca isinya dan kemudian ada beberapa catatan yang tidak muncul, harusnya DPR juga berinisiatif meminta BPK untuk klarifikasi. Karena dulu DPR, terutama Komisi 10, dia kan sangat resah. Dia bilang bahwa tidak ada pembahasan terhadap proses penganggaran Hambalang di DPR. Kok tiba-tiba anggaran disahkan? Kok tiba-tiba anggaran disetujui? Nah, kalau itu masih menjadi misteri, harusnya itu juga dikejar oleh DPR kepada BPK. Sehingga jelas masyarakat pun juga sebagai pihak yang ikut mengkontrol, ini bisa sama-sama kita lihat bagaimana prosedurnya. Jangan sampai Supreme Audit, ini audit tertinggi di negara ini, kemudian punya potensi diintervensi oleh kekuatan politik, bisa merubah auditnya karena request. Nah, ini jangan sampai terjadi. Maka dari itu kontrol tepat dari masyarakat maupun dari para lembaga-lembaga yang membutuhkan audit tersebut. Saya melihat ya, sikap yang diambil oleh BPK itu oposit terhadap pemberantasan korupsi maupun keterbukaan informasi publik. Kenapa? Karena BPK sendiri mengatakan, ya, audit yang disampaikan itu dianggap rahasia, sehingga orang tidak boleh mengakses. Padahal, di undang-undang BPK sendiri dikatakan, kalau ada audit yang sudah disampaikan ke DPR, itu sudah menjadi milik umum, itu artinya siapapun boleh mengakses. Tidak ada kerahasiaan di sana. kalaulah dia berlindung di belakang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, itu juga keliru. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu mengatakan informasi itu rahasia, kalau dibuka akan mengganggu proses penanganan perkara. Lah, sekarang mau penanganan perkara yang mana? Belum audit yang dia minta oleh KPK aja belum selesai. Penentuan kerugian negara yang diminta KPK aja belum disampaikan. Berarti, apakah bisa diindikasikan ada kesengajaan oleh BPK, Mas, dengan menutupi informasi publik ini? Ya, artinya kan tafsir demikian sah-sah saja kalau melihat kondisinya tertutup seperti sekarang. Kalau terbuka, ada asumsi-asumsi yang kemudian dianggap sumir, itu kan terklarifikasi. Tapi kalau dia tertutup, ada kemudian asumsi-asumsi negatif, ya jangan disalahkan. Demikian peneliti Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch, Tama S. Langkun. Saya Wendy Lim.